Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan Qur'annya dulu, surat Az-Zukhruf ayat 62. Wala yasuddannakum syaitan. Jangan sampai syaitan menghalangi kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak membuat manusia terhalang dari jalan Allah itu ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam. Faktor dari dalam yang banyak menghalangi dari jalan Allah itu, satu, kebodohan. Bodoh itu faktor terbesar. Sehingga kata Ibnu Qayyim, al-jahlu aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fit dunya wa ukhrahu fahuwa natijah. Bodoh itu adalah akar atau sumber dari segala kerusakan. Tidak ada kerusakan dunia dan akhirat kecuali, tidak ada malapetaka dunia dan akhirat kecuali sumbernya adalah karena kebodohan. Demikian juga yang kedua, al-ghaflah wa nisyan, kelengahan, lengah, lalai, kelalaian dia terhadap Allah Ta'ala, kelengahan dia, ini ketidakwaspadaan dia dalam kehidupan, sehingga larut kehidupannya dalam kelalaian. Kehidupan yang diwarnai ghaflah, ikhwan, kehidupan ke arah binatang. Ketika Allah katakan ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai, ghaflah. Siapa mereka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya ini hati, tempatnya akal, tapi enggak berfungsi, enggak dipakai. Mereka punya mata, tapi enggak berfungsi. Mereka punya telinga, demikian pula mereka telinganya yang berfungsi. Mereka adalah bebel, orang Jawa bilang otaknya bebel, meripate wuto, kupingnya budek. Sehingga ya budek, ya budek, budek, kemudian ya buta, sehingga kehidupan mereka hanya untuk pelampiasan, kesenangan, syahwat. Kalau surganya ya sandang, papan, pangan, urip, pokoknya senang, itu aja, gak mikir yang lainnya. Yang ketiga, itu nafsul amarah bisu, nafsu yang cenderung terus memerintahkan keburukan, sehingga cenderung untuk selalu mengarah kepada keburukan. Nafsu kalau diturut ya kawan, pengennya senantiasa memilih yang jelek-jelek, yang meninggalkan perintah, melakukan larangan, sehingga dia hidup sepenting keturunan, keturutan karepnya. Kemudian yang faktor luar diantaranya syaitan, dunia, kawan yang buruk, ini menghancurkan semuanya. Syaitan, dia memang king master untuk sesat dari jalan Allah Ta'ala. Setiap saat berusaha untuk menyesatkan manusia. Dunia, mengejar dunia, akan melupakan segala-galanya. Al-haqumut takatsur, hatta surtumul maqabir, berbanyak-banyakan bermegah-megahan dalam mengejar dunia membuat kalian lupa Allah, lupa tujuan hidup, lupa kampung akhirat, sehingga hidupnya itu diperes, diperbudak oleh dunia sampai garing, sampai dia tuwek, mambu, lemah, menjelungup ke kubur, baru kemudian dia ingat kalau dia akan ada kelanjutan hidup menghadap Allah Ta'ala. Dunia sering membuat manusia lupa seperti itu. Yang ketiga itu kawan yang buruk. As-sahib, kawan itu mengarahkan atau menyeret. Kalau enggak mengarahkan ke surga, ya mengarahkan ke neraka. Maka hendaknya betul-betul diperhatikan siapa kawannya, siapa teman dekatnya, setan atau teman-teman yang akan mengarahkan kepada surga. Semua kita dikatakan manusia, al-insan dikatakan al-insan ini karena dia adalah makhluk yang ingin senantiasa bermasyarakat, atau al-nas dikatakan an-nas, itu makhluk yang dia ingin bermasyarakat, pasti ada temannya, cari teman, tidak nyaman hidupnya tanpa teman. Baik Anda pemimpin atau orang biasa, selalu ada yang mengitarinya. Nah, kalau yang mengitari Anda itu dajjal-dajjal, setan-setan yang urusannya itu hanya kemaruk dunia, maka itu akan menggiring Anda jelumup ke dalam jahanam. Maka hendaknya betul-betul diperhatikan siapa yang sekeliling Anda. Ahlul Quran, ahlul din, ahlul fa'ah, ahlul ibadah, atau ini orang-orang yang mereka rusak-rusakan, maka diperhatikan. Gak kecil, gak muda, gak tua, sama aja, semuanya butuh ini teman. Kemudian innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang sangat nyata, musuh yang cetok wila-wila sejak dari zaman pertama Adam diciptakan. Iblis sudah buat pengumuman untuk menyesatkan anak keturunannya dari jalan Allah Ta'ala dengan segala macam cara. Walamma ja'a Isa bil bayyinat, ketika datang Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan membawa bayyinat, dengan membawa tanda bukti bahwa dia adalah rasul utusan Allah Ta'ala, dan semua nabi dan rasul datang dengan membawa mukjizat, tanda bukti tentang kenabiannya, sehingga orang-orang yang mereka mendustakan nabi dan rasul, sesungguhnya jarang sekali yang karena mendustakan, yaitu bukan jarang sekali mereka asli mendustakan. Mereka bersikap menampakkan mendustakan itu karena sombong, angkuh. Kalau soal mempercayai tanda bukti mukjizat yang dibawa itu sudah lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Dan mukjizat itu dikatakan mukjizat, mukjiz yang melemahkan, sehingga mengungguli yang paling hebat di zamannya. Di zaman Musa yang paling hebat sihir. Maka tongkatnya Musa membuat sihir itu keok semuanya. Pakar-pakar sihir mereka tahu bahwa apa yang dilemparkan Musa ini bukan sihir. Di zaman Isa yang paling unggul pengobatan, Allah berikan pada Musa pengobatan yang tidak bisa diungguli dokter manapun di zamannya. Di zaman Nabi SAW yang paling unggul sihir, sehingga sihir menjadi kebanggaan mereka. Al-Quran membuat kelepak-kelepak semua sihir, gak ada apa-apanya dengan Al-Quranul Karim. Sehingga kalau soal tanda bukti kebenaran udah lebih daripada cukup, tapi angkuh dan sombong itulah yang banyak mewarnai. Wajahatu biha wastaiqanat anfusuhum dhulman wa ulwan. Fir'aun dan bala tentaranya bersikap juhud, yaitu menentang. Yang sesungguhnya kata Allah, wastaqanat anfusuhum, mereka membayarnya kelihatan menentang, tapi sungguhnya batin mereka mengakui tentang benarnya dakwah Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga rata-rata adalah aba wastakbaro, keinginan mereka disebabkan karena sombongnya mereka, keinginan mereka karena sombongnya jadi mereka. Allah berkata Nabi Allah Musa, berkata Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, qad jiitukum bil hikmah, aku datang kepada kalian dengan hikmah, aku datang kepada kalian dengan hikmah, dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Hikmah perkara yang serba tepat. Secara bahasa hikmah itu adalah itu sikap yang tepat, pas, fi'lul ladhi yang baghi, fi waqtil ladhi yang baghi, ala wajhil ladhi yang baghi. Hikmah itu adalah perbuatan yang tepat, yang pas, di waktu yang tepat, dekat dan arah yang tepat, nyasar. Sehingga perbuatannya sebab pas tepat. Kadang orang benar tapi enggak tepat, enggak pas, baik waktunya, arahnya, suasananya. Sehingga orang bijak akan menempatkan semuanya dengan pas tepat, sehingga tidak asal-asalan, tidak asal-asalan. Ya, semuanya penataan butuh tepat dan pas. Meja kursi, nata vas bunga, nata kelambi, nata perabot, dapur segala macam, semuanya butuh penataan yang pas, sikap yang pas, menempatkan pada tempatnya, arah yang tepat, hikmah. Termasuk ajaran tentang kehidupan yang betul manusia dengan ajaran itu betul hidup dalam keadaan yang tepat, nyaman, benar. Wali ubayyin alakum ba'dallati takhtalifuna fihi, dan dan aku datang pada kalian untuk menjelaskan sebagian yang kalian perselisihkan. Manusia punya perwatakan berselisih dengan kadar akal dan ilmunya yang mereka miliki dan hawa nafsu yang menguasainya, mesti membutuhkan pemutus yang memberikan kepastian. Pemutus yang memberikan kepastian adalah ajaran Allah Ta'ala yang bersih dari kesalahan. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kalian kepada-Ku. Bertakwa kepada Allah hatinya betul nyantol kepada Allah Ta'ala. Ada rasa pengagungan, ada rasa takut, sehingga konsennya kepada Allah. Taat kepada Nabi karena Allah menurunkan syariat yang diajarkan melalui Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah. Nabiullah Isa mengajarkan tauhid sebagaimana semua nabi yang lainnya mengajarkan tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jtanibut taghut, dan sungguh pada tiap umat kami itu seorang rasul, yang setiap rasul ini dia datang dengan seruan yang sama, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Sembahlah Allah, jauhi tauhid. Ini tauhid. Tauhid itu enggak hanya menyembah Allah saja, tapi melepaskan semua sembahan selain Allah, yaitu tauhid. Orang yang hanya siap beribadah kepada Allah tanpa mengingkari tauhid, yang ini tauhidnya enggak diterima. Dia belum bertauhid. Orang Quraisy menyembah Allah tapi enggak bertauhid, sehingga mereka dikatakan kafir, musyrik. Mereka menyembah Allah tapi enggak mau mengingkari semua sembahan selain Allah, Lata, Usa, Manat, dan seterusnya. Sehingga ketika datang kalimat la ilallah yang disuruhkan Nabi, yang disuruhkan Rasulullah SAW, apa kata mereka penuh keheranan? Aja'alal aliyata ilahan wahidan, inna hadzal syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Ini perkara yang mengherankan. Tauhid menjadikan Allah satu-satunya ilah. Dan membuang, membara, melepas semua ilah-ilah yang lainnya. Maka mereka ketika diajak la ilallah heran. Apakah yang harus menjadikan semua sembahan ini yang banyak menjadi satu sembahan? Ini ajakan tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya. Orang yang tidak membara, melepaskan, memusuhi, mengingkari segala kebatilan, maka tidak bertauhid. Gak cukup anda, saya muslim, saya yakin agama saya benar, tapi saya tidak bisa mengingkari agama yang lainnya, gak bisa. Wajib untuk ini bisa mengingkari, meyakini batilnya kebatilan. Saya nyembah Allah, tapi saya gak bisa mengingkari sembah yang lain, gak bisa. Walaupun kamu gak musyrik, gak bisa kalau tanpa mengingkari. Wajib mengingkarinya. Demikian pula semua kebatilan yang ada. Sehingga gak bisa antum menggabungkan antara yang hak dengan yang batil. Jalan ke surga neraka itu arahnya nyentang. Arahnya nyentang, kesana dan kesana. Gak bisa antum gabungkan, gak bisa. Antum mentelung ke sana atau mentelung ke sana, adanya hanya begitu, nggak bisa digabungkan. Inna Allaha huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Menyembah Allah dengan mentauhidkan Allah itulah siratul mustaqim. Sehingga bukan siratul mustaqim orang yang mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa tunjukkan ganti pelajaran. Pelajaran kita kemarin, kita masuk bab pertama, yaitu Fadlul Islam, keutamaan Islam. Yang pertama dibaca oleh beliau ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Di sini keutamaan Islamnya apa ikhwan ayat ini kemarin, ha? Keutamaan Islamnya apa? Fadlul Islam. Terus dibawakan ayat ini. Apa kaitan ayat ini dengan keutamaan Islam? Ya, utamanya adalah maksudnya Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Taala. Dan kalau Allah yang mengatakan sempurna, maka tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Dan ini membantah kepada semua orang yang mereka mengatakan ini Islam gak cocok dengan zaman sekarang. Yang nurunkan Islam dan yang mengatakan Islam siapa ikhwan? Yang menurunkan Islam dan mengatakan Islam sempurna siapa? Allah. Yang menciptakan manusia, yang tahu perkembangan zaman sampai mentoknya sampai di mana, yang menciptakan, minta maaf, otak-otaknya manusia, yang manusia membantah dengan otak-otaknya itu seakan ini Allah gak tahu apa akan terjadi. Sehingga apa yang katakan Islam sempurna, mereka tegak kayak mereka ingin bantah bahwa Islam ini tidak cukup untuk hidup di zaman sekarang. Islam cocok di semua tempat dan segala zaman, karena yang menurunkan adalah Allah yang menciptakan jadi manusia. Orang mengatakan Islam belum sempurna, dia kafir. Keyakinan kafir yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga termasuk mereka berpemahaman sekuler yang mengatakan Islam yakni tidak bisa mengikuti perkembang zaman, enggak layak untuk hidup zaman sekarang, termasuk yang mengurangi juga keyakinan Islam sempurna, alul bid'ah, yang masih tenggelam dalam segala macam kreasi bid'ah dalam agama mereka, sehingga seakan tidak percaya Islam sudah komplit. Sehingga ketika Islam sempurna, akidah kita wajib dicukupkan dengan Quran, ibadah kita wajib dicukupkan dengan Quran, akhlak muamalah kita wajib dicukupkan dengan Quran. Dan Quran telah memuat apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan, baik nasan wa isyaratan, nas ataupun secara isyarat. Maka ketika seorang menyuruh kepada Quran, kembali kepada Quran, ya memang itu kewajiban kita dan cukup. Artinya kembali kepada Quran dan Sunnah sudah cukup. Bukankah sebagian orang bilang, orang mengajak untuk mencukupkan dengan Quran, goblok katanya. Kemudian berikutnya ayat yang kedua dan telah kita bahas, yaitu ayat Allah, qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladziina ta'budun min dunillah walakin a'budu Allah alladzi yatawaffakum. Katakanlah wahai manusia, jika kalian ragu dengan agamaku, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Akan tetapi aku menyembah Allah yang mematikan kalian semuanya. Ayat ini kaitannya dengan keutamaan Islam apa? Kemarin ayat ini kaitannya dengan keutamaan Islam apa? Tidak? Gimana kalau gimana? Ayat ini utamanya dengan Islam apa, Ikhwan? Gamblang. Gimana? Jelas. Terus gimana? Gamblang dan jelas bagi dia yang betul-betul paham dan mengerti Islam. Terus? Iya, sampai situ. Ya, Islam adalah hujjah yang qati'ah, yang wadi'ah. Islam adalah hujjah yang jelas, yang pasti, yang gamblang, sehingga orang yang total memahami Islam gak bisa diragukan dengan apapun. Mau bicara tauhid, kenapa kita yang menyembah Allah Ta'ala dibuktikan Allah 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus sampai ujanya gamblang, kenapa Allah yang wajib kita sembah? Adapun syirik kayak sarang laba-laba, hujahnya adalah sangat rapuh, gak ada yang layak disembah. Dan Allah telah jelaskan panjang lebar kebatilan segala disembah selain Allah. Demikian juga segala pemikiran-pemikiran yang sesat, sangat rapuh. Islam datang dengan hujah yang jelas, yang gamblang, sehingga orang yang mereka mau belajar Islam dengan baik, betul-betul dia akan hidup di atas hujah yang wadihah, seperti siangnya seperti malamnya, malamnya kayak siangnya, yaitu total semuanya jelas bagi orang mereka betul-betul memahami Islam, sehingga gak akan bisa diragukan dengan apapun. Maka wahai orang musyrik, wahai manusia, kalau kalian ragu dengan agamaku, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Yang kalian sembah itu batil, sebatil-batilnya. Wahai ahlul batil, kalau kalian ragu dengan agamaku, saya tidak akan pernah mengikuti jalan kehidupanmu. Jalan kehidupanmu batil, sebatil-batilnya. Jalan syaitan. Adapun jalan Allah, hujah yang jelas. Liyahlika man halakan bayinatin wa yahya an man yahya an bayinatin. Biar orang yang binasa di atas hujah, orang yang mau hidup di atas hujah, sehingga gamblang, mau sesat, rusak, mau hancur setelah mereka mengetahui dengan jelas akibat buruk perbuatan mereka. Yang pengen hidup mulia, betul-betul mereka mulia di atas ilmu, di atas hujah yang wadihah, Sehingga ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwa orang yang mereka berpegang teguh dengan Islam, dengan tauhid, agama Allah yang sempurna, maka betul-betul mereka tidak akan tertarik untuk berpaling kepada yakni apapun. Karena Islam ibaratnya hidangan lengkap, lezat, bergizi, enak. Orang yang berpaling dari Islam, dia kayak berpaling dari hidangan yang komplit, lezat, lalu gresek-gresek, teker-teker, di tong sampah, barang bosok, barang mambu, penyakitan, sehingga dia tinggalkan yang sehat, dia berpaling kepada barang yang rusak. Kita masuk ayat yang ketiga, betul? Iya. Sudah. Kita masuk pada hadis. Sekarang ayat yang ketiga ini kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli yutikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Apa ayat ini utamanya Islam? Kaitannya dengan fadlul Islam. Hah? Ndra. Buatan kertas. Nah, mari kita ikut. Buatan. Buat wangsit bareng. Apa ikhwan? Bahwa Allah memberikan keutamanya sangat banyak, yaitu pertama dua rahmat. Okay. Terus kemudian dan Allah menjadikan agama ini sebagai nur cahaya. Okay, terus habis. Ya, ayat ini kalau ditujukan kepada ahlul kitab, orang ahlul kitab yang masuk Islam, dia mendapatkan dua rahmat. Rahmat beriman kepada nabi sebelumnya, Isa. Kemudian ketika Islam datang, nabi datang dengan agama Islam yang terakhir, dia pindah kepada Islam yang sempurna, dia beriman kepada nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapatkan kiflain min rahmati, dua bagian rahmat. Atau ayat ini berkaitan dengan keumuman kaum muslimin, orang yang mereka berislam dengan baik, memeluk Islam dengan baik, dia keutamaannya menjadi seorang muslim, dia mendapatkan rahmat dunia dan akhirat. Rahmat dunia, hidupnya betul-betul marhumah, minal marhumin. Orang yang hidupnya dirahmati, bagaimana kuat kemarin? Orang hidupnya dirahmati itu gimana bentuknya? Banyak diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Terus? Pada saat ini Allah bimbing di atas jalan yang lalu dan Allah jaga untuk di... Untuk yang masa lalu dosanya diampunkan Allah. Tentu diampunkan itu dengan sebab-sebab karena dia melakukan amalia yang menggugurkan dosa. Penggugur dosa apa aja, ikhwan? Taubat. Taubat, apa lagi? Istighfar, apa lagi? Amal kebaikan secara umum. Ini adalah penggugur dosa, termasuk apa lagi? Tauhid, amal soleh, kebaikan. Apa? Terakhir? Masaib, musibah-musibah. Taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffira ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum aw yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Taubat, menghapuskan dosa. Istighfar. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-samaa' summa astaghfartani al fakhfa ini faghfartu lak walau bali. Wa ana adam, seandainya dosa anda itu sampai sundul langit, lalu anda berminta ampun kepada Allah, beristighfar, akan aku ampunkan, dan Allah tidak peduli dengan dosa anda. Amal saleh, wa bi sayyatal hasanata tamquha, ikutilah kejelekan anda dengan kebaikan, kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan anda. Musibah, inna ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin, wala husnin, wala adha, wala ghammin, wala syaukah yusyakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim satu capek. Kita ini sering ngeluh capek, kesel, lelah, letih. Kalau letih kita itu karena keislaman kita, ketaatan berkaitan dengan urusan baik itu yang mubah atau yang ini berkaitan dengan syariat, tapi kita niatkan dengan benar, kerja kesel, segala macam kesel, capek, dakwah capek, belajar capek, menghafal capek. Capeknya kita ada nilainya. Dan tidak pula wasoh penyakit-penyakit yang menimpa kita. Al-ahzan wal-masaib jaza'un fi dunya. Kesedihan-kesedihan, musibah-musibah itu balasan di dunia untuk menggugurkan dosa. Capek, sakit, kemudian hammin, husnin, gelisah, sedih, ghamin, galau, ada gangguan, sampai duri yang nancap ke kulit kita, itu semuanya kafarallahu biha min khotayahu. Allah akan gugurkan dosa dia, Allah akan gugurkan dari kesalahan-kesalahan yang dia miliki. Jadi semua musibah kecil maupun besar bagi seorang muslim akan menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian orang dirahmati Allah, apa yang sedang dilakukan, dia diberikan taufik, amalnya cocok dengan ilmunya, tepat, benar, sehingga tidak meleset-meleset. Kemudian untuk yang akan datang dijaga oleh Allah dari ketergelinciran, dan itu juga merupakan buah dari penjagaan dia kepada agama Allah. Ini orang yang marhumah, orang yang marhumin, orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang mereka baik keislamannya, Allah akan jadikan ajaran Islam yang dia faham itu menjadi cahaya yang terang benderang dalam kehidupannya, yang membuat dadanya lapang, selapang lampu yang betul-betul memberikan kejelasan, yaitu kehidupan. Ikhwan, kebodohan itu kegelapan, membuat dada sempit. Antum kalau ngarap soal terus raiso, ra ngerti, ra mudeng, dodone jembar apa sesek? Hah? Antum punya masalah, enggak bisa mecahkan, enggak tahu carane kepiye, gimana? Dodone sesek atau gimana? Atau jembar? Mobil mogok, raiso dandani, ra ngerti apa-apa dipiyeki, dijungkelke apa dimiringke. Sesek dadanya enggak? Semua kebodohan itu membuat gelap dan sesak. Dan ilmu akan membuat dia itu terang dan jembar. Dan sesaknya orang yang kuat sesuai dengan kebodohannya, kadar kebodohannya. Semakin orang dia itu ilmunya luas, tentunya ada orang mengamalkan ilmunya, maka akan membuat dadanya jembar, paling tenang, paling nyaman, jauh dari gelisah, jauh dari resah. Al-Imam Ibn Qayyim, dia cerita, kami para muridnya Syekh itu kalau sedang dodonya sesak karena permasalahan, orang sekelas Al-Imam Ibn Qayyim, Al-Allama, gurunya para guru, ulamanya para ulama, kadang juga mengalami sumpah sesak. Datang ke gurunya, didengarkan omongan-omongannya, membuat dada itu lapang kayak sinar yang menyingkap ini kegelapan. Kemudian yang ketiga, keutamanya diantaranya Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Orang baik keislamannya, segala kekurangannya, kesalahannya akan Allah ampunkan. Kemudian kita masuk pada ini berikutnya, yaitu hadis yang sahih. Baca. Wafi sahih an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mathalukum wa mathalu ahli kitabaini kamathali rajulin istajara hujra'a wa qala man ya'malu li min nabwata ila nisfin nahari ala qiratin fa'amilat al-yahudu thumma qala man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qiratin fa'amilat an-nasara thumma qala man ya'malu li min salatil asri ila an taghiba asy-syamsu ala qiratin fa antum hum wa qadibat al-yahudu wan-nasara faqalu malana aktsara amalan wa aqalla ajran qala hal naqastukum min haqqikum syai'a qalu la qala hadzalika fadli utihi man asya'u. Ya, dalam sahih dari Ibnu Umar, itu sahih Bukhari, dari hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala masalukum, perumpamaan kalian wahai kaum muslimin, umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa masalu ahlil kitab wa masalil kitabaini, dengan perumpamaannya dua ahli kitab yang tidak Nasrani, kama sari rajulin istajara ujara, seperti orang yang mempekerjakan para pekerja. Faqala, berkata, man ya'maluli min ghutwatin ila nisfin nahar ala qira, barang siapa yang dia pekerja dari pagi sampai tengah hari, dia mendapatkan satu qira, fa'amilat al-yahud, maka Yahudi pun bekerja pagi sampai siang. Thumma qala, kemudian berkata lagi, man ya'maluli min nisfin nahar ila salatil asri ala qirat, barang siapa yang dia bekerja, beramal, bekerja dari tengah hari sampai asar, lebih panjang lebih pendek, ikhwan? Lebih panjang atau lebih pendek? Lebih pendek. Maka dia mendapatkan satu qirat, fa'amilat an-nasara, maka orang Nasrani pun kemudian bekerja. Pekerjaan Yahudi seperti pagi sampai duhur, Nasrani duhur sampai asar, pahalanya satu qirat, satu qirat. Thumma qala, man ya'maluli min al-asri ila an taghiba syamsu, barang siapa yang dia kerja dari asar sampai tenggelam matahari, ala qiratain, dia mendapatkan dua qirat, fa antum hum, kalian wahai kaum muslimin, umat Muhammad, kalian yang dimasukkan ini kerjanya asar sampai maghrib, lebih pendek lebih panjang dari sebelumnya, lebih pendek, sudah lebih pendek ganjarannya meludak lipat dua kali, yang tadi dari pagi sampai duhur kemeringat kotos-kotos, dia dapat satu kirat, duhur sampai asar satu kirat, asar sampai maghrib dua kirat. Faghadibat al-yahud wa nasara, Yahudi Nasrani marah. Wa qalu, mereka mengatakan, malana aktsaru amalan wa aqallu ajran, kami ini kerjanya lebih panjang, lakok upahnya sedikit. Qala, berkata orang yang mempekerjakan, hal naqastukum min haqqikum syai'an, saya mengurangi hak kalian enggak? Qalu la, enggak. Berarti enggak boleh. Mereka kerja dan diupah sebagaimana perjanjiannya. Qala, lalu dikatakan, dzalika fadli, itulah keutamaanku, utihi man asya, yang aku diberi siapa yang dikendaki, utaja aku berikan kepadanya siapa yang aku kendaki. Allah tidak zalim, dan ini termasuk keutamaan umat Muhammad. Rasulullah SAW dan umatnya memiliki keutamaan yang banyak, yang macam-macam. Nabinya punya keutamaan banyak. Satu di antaranya riwayat yang sering disebutkan, fadiltu alal anbiya bisittin, aku dilebihkan di atas para nabi dengan 6 perkara. Apa itu ya, 6 perkara? Satu, ukti itu jawami al-kalim, aku diberikan apa? Jawami al-kalim apa ya, kawan? Kalimat yang singkat, padat, kalimat yang ringkas tapi mencakup. Yang kedua, contohnya apa jawami al-kalim itu? Contohnya apa? Ya, ya semua perkataan Nabi Jamal Kalim. Ya semua perkataan Nabi Jamal Kalim. Ya termasuk itu. Atau antum bilang bertauhidlah, itibaklah, sholatlah, puasalah, hajilah, sodakohlah, kerjakan kebaikan, tinggalkan keburukan. Disingkat ittaqillah. Ittaqillah. Ittaqillah itu kalau dijabarkan ya sahuha, sah Quran, semua amaliyah yang menuntut dia sebagai wujud rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Atau yang lainnya, kasih kalimat yang ringkas tapi padat. Yang kedua, apa? Wanusirtu biru'ab, aku ditolong Allah dengan rasa takut yang ditanamkan di hati musuh. Ikhwan, kaum muslimin zaman dulu gimana gak medeni? Orientasinya akhirat, mati itu sebuah keberuntungan. Khalid bin Walid ketika dia membawa pasukan untuk menghadapi musuh, apa kata Khalid? Jitukum biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya, kami datang kepada kalian dengan kaum yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Musuhnya perang golek urip, yang para sahabat perang golek mati. Gilora kene. Gelut sama orang yang dia kalau mati itu untung, kalau hidup ya lebih untung lagi. Pokoknya untung semuanya. Maka ada seorang sahabat yang ketika dia kena pedang atau kena anak panah, apa katanya? Fustu, fustu, aku menang, aku menang. Dia terbunuh tapi dia menang, karena dia kembali kepada Allah sebagai seorang yang syahid. Maka musuh rata-rata takut dengan nabi dan para sahabat. Adapun kelas kita sekarang ini, ikhwan, agama kita bisa dibeli dengan kerupuk, dengan peyek, sehingga dijual murah, semurah-murahnya. Ini adalah gak mengetahui kadar harga agama dia. Yang ketiga, apa? Wa uhilat li al-ghanaim, dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang. Dulu harta rampasan perang gak bisa dinikmati, gak boleh dinikmati, dikumpulkan, dibakar. Kalau diterima Allah terbakar, gak diterima gak terbakar. Pilih mana? Alhamdulillah orang terbakar. Tapi gak ditompok oleh Allah, menunjukkan dia amalnya gak diterima oleh Allah Ta'ala. Di zaman Nabi bisa dinikmati, dibagi-bagi. Ghanimah dibagi-bagi, sehingga kaum muslimin menjadi kaya diantaranya dengan ghanimah-ghanimah yang didapatkan dengan jihad-jihad yang dilakukan. Yang keempat apa? Wajuilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Dan dijadikan bumi atau tanah bagiku suci dan bisa untuk salat, bisa untuk tayamum, bisa dipakai untuk salat, sehingga Anda bisa salat dimanapun dari bumi Allah Ta'ala, kecuali yang memang dilarang untuk dilakukan salat. Yang kelima apa, ikhwan? Wa usiltu kafatan nas. Aku diutus oleh Allah untuk semua manusia. Nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW diutus untuk khasah, untuk kaum yang khusus. Tapi Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia. Maka tidak ada orang yang boleh keluar dari syariat Rasulullah SAW. Tidak bisa beralasan dengan dalih Khidir dengan Musa. Musa yang mengikat Bani Israel. Adapun Khidir bukan Bani Israel, sehingga tidak terikat dengan syaratnya Musa. Adapun sekarang, mau hidup di wilayah mana, benua mana, semuanya terikat dengan syarat Nabi. Ada yang boleh tidak terikat. Siapa ya, Juan? Hah? Majnun, Majanin, orang-orang yang gila. Sehingga kalau pengen tidak terikat dengan syarat Nabi, boleh. Tapi silakan jadi orang kopla atau miring, kurang sesendok. Boleh dia tidak terikat dengan syariat Nabi. Maka para wali yang dikatakan sudah tidak terikat dengan, yaitu para nabi, syariatnya Nabi, maka dia termasuk ke dunia majanin, dunia orang-orang gila. Maka Sahabat Islam pun katakan, orang gila bukan wali, wali Allah bukan orang gila. Karena di kalangan sufi kadang-kadang wong edan itu dianggap wali, orang gila dianggap wali. Hati-hati loh, wali, walak. Padahal wong edan. Qul billah, lebih-lebih lagi wali, wali cari nomor. Lah wali nuntur ke surga cari nomor. Gimana tuh? Orkas. Lah wali nuntun ke surga dicari nomor. Ya gendeng. Masya Allah. Kemudian yang terakhir apa, ikhwan? Hah? Apa yang terakhir? Kutama Nabi. Wa khutimat li al-anbiya atau nabiyun. Dan ditutup kenabian dengan kenabianku. Enggak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan nabi. Umatnya juga Allah berikan keutamaan. Apa di antara keutamaan umat Muhammad, ikhwan? Apa di antaranya? Pada hari kiamat dihisab. Umat yang paling akhir tapi paling duluan dihisabnya, paling duluan. Ibaratnya wantri paling carry, ini paling disik. Ibaratnya numpuk itu tumpuan, baru diwali. Ini keutamaan. Yang juga pertama kali masuk surga setelah Nabi yang pertama kali, Rasulullah pertama kali masuk surga, lalu diikuti Nabi dan Rasul yang lainnya. Umat yang pertama umat Muhammad. Kemudian usianya pendek, ning ganjarannya ngedapi-dapi, ngalah-ngalahkan dengan yang dulu-dulu. Di antaranya Allah berikan Lailatul Qadar, yang satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Setara dengan berapa, ikhwan? 83 tahun 4 bulan. Kalau itu 10 ping 10 menuhai, berarti berapa? 830 4 bulannya ping 10. Sudah sekian. Sudah ping 10 Lailatul Qadar ya, ping 20. Tinggal melipatkan lagi sehingga usianya kayak 1000 tahun lebih. Padahal umurnya kata Nabi, umur umat Muhammad berapa rata-rata? 60 sampai 70. Akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Tapi umur yang pendek ini palanya bisa lebih banyak dibandingkan umat-umat terdahulu. Dan keutamaan-keutamaan umat Muhammad yang lainnya yang Allah berikan kepada umat ini. Dan itu adalah haknya Allah untuk memberikan keutamaan kepada hamba Allah. Dzalika fadlullah yu'ti ma yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba Allah yang Allah kehendaki. Dzaba itu kata datang orang-orang fuqara kepada Nabi protes. Ya Rasulullah, dzaba ahlu dzur bil ujur. Ya Rasulullah sallam, orang-orang kaya telah pergi memborong pahala. Masya Allah ikhwan, di zaman Nabi dan para sahabat gak pernah iri urusan dunia. Gak pernah iri urusan dunia. Memang mereka bukan para pelomba dunia, bukan para pengejar dunia, mereka para pengejar akhirat. Sehingga untuk urusan dunia maka mereka tidak berambisi menjadi juara, tapi mereka ingin menjadi juara urusan akhirat. Kata ulama, kalau bisa jangan ada seorang pun yang mengungguli Anda dalam urusan agama Anda. Jadilah yang terdepan dalam urusan agama Anda. Kalau ada orang berumuk-umukan dalam urusan dunia, tahu umuk? Enggak tahu. Umuk? Panas. Antum berapa mana? Lombok. Oh, Lombok. Enggak ada umuk. Kalau ada orang umuk-umukan urusan dunia, apa kan umuk? Ya, ada orang berbangga-bangga dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dengan urusan akhirat Anda. Kalahkan dengan urusan akhirat Anda dan campakkan dunia kepada dia. PNKB. Ini adalah para ulama kita mendidik untuk kita memiliki perhatian dengan kampung akhirat. Maka para sahabat irinya mereka bukan urusan dunia, irinya mereka ada urusan akhirat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya mereka telah pergi memborong pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat kayak kami salat, mereka puasa kayak kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fudhuli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki yang kami enggak bisa. Para sahabat sedih. Sahabat fuqara mereka bersedih. Apa kata Nabi, mau enggak aku ajarkan kepada engkau yang bisa mengungguli atau nyalip mereka? Mau ya Nabi. Diajari wirid, dikir, bakta sholat, tasbih, takbir, tahlil, pengtulung puluh telu. Ternyata setelah mereka melakukan, orang-orang kaya kerumuh, melu, ikut melaksanakan juga, ngamalkan juga. Yang miskin datang lagi juga. Ya Nabi, mereka mengamalkan apa yang juga kami lakukan. Kata Nabi, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Yo piye maneh? Itu keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah yakni kehendaki dari keutamaan. Ya termasuk kayak protesnya Yahudi dan Nasrani tadi, nesu. Lawan kerja kuluh menteot, luwes suwe, kok upaya sithik. Lah saya mendolimi kamu enggak? Mengurangi hak kamu enggak? Enggak, ya sudah. Adapun ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada umat tersebut. Maka berbahagialah menjadi umat Muhammad sehingga Muhammad SAW Sehingga hendaknya kita mencintai Nabi. Mencintai Nabi karena memang kesempurnaan Nabi dan keuntungan mencintai Nabi sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa kan? 9. Oh, udah. Jam 9 aja. Sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pas akan datang bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.